Alhamdulillah saya dianugerahi Allah teman sangat banyak. Dari tukang jual tempe, penjajah-penjajah kacang goreng, tukang lap mobil. Di Kabupaten Malang mereka berhimpun sekitar 760 kelompok. Anda tahu Malang ini atmosfer budayanya khas ya, tidak sama dengan Surabaya. Kalau Anda mau main musik rock, ujiannya di Malang. Kalau Anda ingin budaya supporter sepak bola, Anda tahu Malang sangat positif dengan aremanianya. Jadi di antara semua teman-teman saya di berbagai daerah di Indonesia, yang paling asik, yang paling penuh semangat, dan paling penuh yel-yel, tambur-tambur, jidor-jidor, itu di Kabupaten Malang. Sehingga sebulan sekali saya diminta ke sana, ganti-ganti tempat dengan ribuan, puluhan ribu orang. Dan Anda tahu panggungnya selalu tiga. Satu panggung untuk musik, satu panggung untuk saya sama jamaah, sama kiai-kiai dan tokoh-tokoh, satu panggung untuk para vokalis. Dan di depan tiga panggung itu terdapat sekitar 1000 orang yang pegang terbang. Yang ingin saya katakan kepada Anda semua, dari semua jaringan yang begitu banyak sekabupaten ini, siapa ketuanya yang bisa menguasai? Akhirnya saya pilih-pilih orang yang selama ini dikenal sebagai orang yang paling preman di antara mereka, saya angkat menjadi ketua mereka. Tentu saja dengan feeling dan dengan ukuran-ukuran tertentu. Dan saya menemukan bahwa manusia itu memiliki potensialitas yang luar biasa. Dengan dia diangkat ke dalam posisi yang penuh tanggung jawab terhadap kebaikan, kemuliaan, kebersamaan, dan keharmonisan, maka si pemuda serem, gagah, perkasa, menakutkan, akhirnya menjadi seorang pemuda yang murah senyum, seorang pemuda yang lapang dada, seorang pemuda yang mau tidak mau menjadi mulai rajin sholat, yang belajar mengaji, dan menjadi dewasa karena dia adalah pemimpin. Seseorang sesungguhnya bisa dididik oleh posisinya, asalkan kita mengerti persis bagaimana menempatkan seseorang. Maka anak kita pun hendaknya kita posisikan pada tempat-tempat yang membuat dia lebih cepat dewasa, membuat dia lebih cepat mengerti kearifan hidup, lebih cepat memahami ilmu-ilmu kehidupan, sehingga justru Anda akan menemukan dia seolah-olah anak Anda itu justru adalah guru Anda, bukan Anda menjadi gurunya. Sebab kalau Anda yang menjadi gurunya, nanti dia tidak akan pernah dewasa. Maka angkatlah seseorang ke tempat-tempat yang mungkin dia tidak duga, tapi itu akan membuat dia menjadi jauh lebih cepat dewasa. Dan kejadian-kejadian seperti itu akan kita alami secara nasional. Kita akan menemukan kejadian-kejadian aneh di Indonesia ini, di mana Anda tidak menduga-duga seseorang bertempat tinggal di suatu tempat. Mohon maaf kalau saya ngomong nggak karu-karuan, tapi tolong disaksikan apa betul yang saya katakan di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf teman-teman. Thank you.